Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat karunia kepada kita semuanya. Di antara nikmat Allah SWT yang terbesar untuk kita adalah nikmat iman dan Islam yang kita rasakan hingga saat ini. Mudah dengan nikmat iman dan nikmat Islam yang kita rasakan hingga saat ini dapat kita pergunakan dan kita manfaatkan untuk meraih ampunan dan pahala dari Allah SWT, yang mana hal tersebut yang akan kita butuhkan nanti di akhirat. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti cara beragama beliau dengan baik hingga hari kiamat nantinya. Teman-teman dan ikhwan dan akhwat, para penonton di Facebook dan juga para member grup di Tilawatul Quran Bitajwid, di kesempatan pagi hari ini sebagaimana yang telah dijanjikan kepada antum semuanya, kita akan mulai untuk mempelajari bimbingan belajar tahsin untuk masih tingkat dasar untuk buku Al-Marhalah jilid yang kedua. Namun akan ana berikan terlebih dulu mukadimah kepada antum semuanya tentang tajwid, sehingga memberikan motivasi dan dorongan kepada kita semuanya, terutama bagi antum yang belum pernah atau masih ragu-ragu untuk memasuki dunia pelajaran tajwid. Kemudian ini sebagai motivasi untuk antum semuanya dan kita semuanya. Kenapa kita harus belajar ilmu tajwid? Kita semuanya tahu bahwasanya tajwid adalah, dan mesti kita yakini juga bahwasanya tajwid adalah salah satu ilmu, cabang-cabang ilmu yang penting dan ilmu yang sangat mulia dalam syariat kita. Karena ilmu tajwid adalah ilmu yang berkaitan dengan cara membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Perlu kita ketahui bahwasanya tajwid tersebut, ilmu pembahasan poin-poin tajwid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman keemasan Islam dahulunya, zaman Rasulullah, zaman para sahabat, yang di awal generasi sahabat belum ada ilmu-ilmu tajwid seperti yang kita kenal di saat ini. Di sana, di waktu tersebut belum ada istilah izhar, belum ada istilah ikhfa, belum ada istilah iklab dan lain sebagainya dari istilah tajwid. Belum ada istilah istilah yang lainnya dari masalah ilmu-ilmu tajwid. Namun yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah praktik tajwidnya, mempraktikkan tajwid di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Dan mesti kita yakini bahwasanya Al-Qur'an yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang mulia, malaikat Jibril alaihi salam, itu berupa huruf-huruf Al-Qur'an dan juga cara membacanya. Oleh karena itu, cara membaca Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipraktekan oleh Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cara baca yang dipraktekan oleh Jibril Alaihi Salam kepada beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, cara membaca Al-Quran tidak merupakan diserahkan kepada kita yang membaca sendiri, akan tetapi diatur sebagaimana Nabi yang diterima oleh Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, dalam mempelajari ilmu tajwid, mempelajari cara membaca Al-Quran itu suatu kemestian, suatu kemestian. Membaca Al-Quran dengan tajwid suatu kemestian yang mesti dipelajari oleh setiap muslim. Karena kita sebagai seorang muslim yang meyakini adanya pembalasan di akhirat nantinya, yang meyakini adanya pahala di akhirat nantinya, dan tidak akan terlepas dari Al-Quranul Karim, dan membaca Al-Quranul Karim adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, mari mempelajari tajwid, mempelajari cara membaca Al-Quran dengan tajwid adalah suatu kemestian. Hal berikut akan saya sampaikan, hal-hal yang lain, poin-poin yang lain, kenapa kita harus belajar tajwid, kenapa kita harus bersibuk-sibuk mengisi hari-hari kita dengan mempelajari cara membaca Al-Quran secara tajwid. Alasan pertama kenapa kita harus belajar tajwid, yang pertama adalah untuk mempraktekkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Karim. Allah SWT berfirman, di antaranya yang memerintahkan untuk belajar tajwid adalah waratil Quran tartila, yang terdapat dalam surat Al-Muzammil, surat yang sering kita dengarkan di juz ke-29, tepatnya di ayat ke-4, waratilil Quran tartila, bacalah Al-Quran secara tertil, membaca Al-Quran secara benar sesuai tajwid yang diperhatikan oleh Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat yang mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya tentang apa yang maksud dengan tartil, makna tartil. Beliau mengatakan tartil itu adalah tajwidul huruf, mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui posisi-posisi waqaf. Itu kalimat ringkas namun prakteknya sangat luas. Mentajwidkan huruf-huruf tajwid dan mengenal posisi-posisi waqaf di dalam membaca Al-Quranul Karim. Jadi kita mempelajari tajwid adalah dalam rangka mengaplikasikan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Karim, waratilil Qur'ana tartila. Yang kedua, motivasi kita kenapa kita harus belajar tajwid adalah mengikuti ittiba kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran secara tajwid. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran secara tajwid. Ada riwayat dari Al-Imam Qatadah, beliau mengatakan saya bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa kanat qira'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk cara baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik mengatakan adalah Rasulullah SAW yamuddu sautahu, memanjangkan suaranya mad, dan ketika mad sahih, riwayat ini sahih, dari terdapat dan sahih An-Nasa'i, cara baca Rasulullah SAW adalah yamuddu sautahu maddan, memanjangkan suaranya dengan secara mat. Itu. Jadi ittiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan secara tajwid. Kalau kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah meniru cara baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempraktikkan cara baca Al-Qur'anul Karim. Yang ke berikutnya, motivasi kita kenapa kita harus belajar tajwid agar kita termasuk dalam kelompok golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk agar termasuk kita dalam golongan yang terbaik di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Di antara bentuk belajar Al-Qur'an adalah belajar cara membaca Al-Qur'anul Karim dan juga mengajarkan kepada orang lain. Hadis ini sahih, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian motivasi yang berikutnya kenapa kita belajar tajwid ya Al-Qur'an Karim, agar kita lebih sempurna lagi di dalam ubudiyah pada Allah SWT, terutama yang terkait dengan Al-Qur'an Karim. Karena sebagai seorang yang ajam, terutama bagi kita ajam, ajam itu orang asing dari Arab, orang asing dari Arab yang kita baca adalah tulisan Arab yang bukan bahasa kita, sulit kita untuk meresapi bacaannya, bukan maknanya. Maknanya juga itu yang sangat terpenting. Meresapi, merasakan enak dalam baca huruf-huruf Arab tersebut, apalagi ini tajwid Al-Quran Karim. Kalau tidak mempelajari cara bacanya yang benar, maka akan sulit untuk merasakan nikmatnya membaca Al-Quran tersebut. Merasakan apa namanya, ya, kenikmatan dalam baca Al-Quran Karim kalau kita tidak mempelajari cara baca Al-Quran Karim secara tajwid. Oleh karena itu akan sulit nanti, dan antum semuanya pasti merasakan, kita semuanya pasti merasakan, baik yang sekarang sudah belajar tajwid ataupun yang belum belajar tajwid sekarang, pasti akan merasakan sendiri sangat malas untuk baca Al-Quran. Bukan karena malas saja alasannya, akan tetapi karena berat untuk mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran tersebut. Karena bukan bahasa kita, karena Al-Quran adalah bahasa Arab, Arab yang bukan bahasa kita. Oleh karena itu mesti kita belajar, mesti kita mempelajarinya. Kalau tidak mempelajarinya, pasti akan tidak akan merasakan nikmatnya baca Al-Quran, sehingga tidak ada terdorong hati untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Jadi motivasi yang berikutnya adalah karena kita ingin sempurna dalam ubudiyah kepada Allah SWT, terutama yang terkait dengan membaca Al-Quranul Karim, dan juga merasakan nikmatnya, sempurnanya nikmat salat. Karena salat akan membawa bacaan Al-Quranul Karim di setiap rakaatnya. Kemudian motivasi yang berikutnya adalah kenapa kita harus mempelajari tajwid Al-Quranul Karim. Lanjutan dari motivasi yang kelima tadi, bahwasanya mempelajari tajwid, cara membaca Al-Quran dengan benar adalah wasilah agar kita mendapatkan intonasi yang bagus, cara baca yang bagus, penglafazan yang bagus di dalam melafazkan huruf-huruf Al-Qur'anul Karim. Karena huruf Al-Qur'anul Karim berbeda jauh dengan pengucapan Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah atau pengucapan huruf sad, sad tidak ada. Huruf ha tidak ada dalam bahasa Indonesia. Huruf za, huruf-huruf yang lembut-lembut tersebut tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Za, sa, so, Bot tidak ada. Gho tidak ada. Oleh karena itu, bahasa yang jarang kita ucapkan, kalau tidak kita pelajari, sulit untuk akan benar. Kalau sulit untuk akan benar pengucapannya, otomatis akan sulit untuk merasakan nikmatnya membaca Al-Quran tersebut. Baik. Teman-teman, para sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu motivasi ringkas yang saya ambil dari kutipan dari pernyataan-pernyataan para ulama tajwid dan guru-guru tajwid, mengapa kita harus belajar Al-Quranul Karim atau mempelajari tajwid Al-Quranul Karim. Itu diantaranya, dan masih banyak lagi motivasi-motivasi dari para ulama yang mendorong kenapa kita harus belajar tajwid Al-Quranul Karim. Kemudian teman-teman dan para sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, ilmu tajwid tersebut sangatlah luas. Ilmu tajwid sangat luas pembahasannya, mulai dari makhrajnya, sifatnya, matnya, cara dengungnya, mulai dari nanti yang sangat luas lagi adalah masalah waqaf dan ibtidaknya, bagaimana cara berhenti, bagaimana cara mulai setelah berhenti. Oleh karena itu, kita sebagai orang ajam harus mempelajari itu semua. Mempelajari bukan mempelajari ilmunya, ilmiahnya, tetapi mempelajari cara mempraktikkannya. Mustahil akan bisa mempraktikkan tajwid dengan benar kalau tidak melalui mengenalnya, mengenal cara membacanya. Walaupun kita tidak diwajibkan untuk mempelajari secara detail ilmu tajwid secara sempurna, tetapi mempraktikkan ilmu tajwid secara sempurna di dalam Al-Quran wajib, fardu ain hukumnya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang haus dengan pahala dari Allah SWT, terutama yang mengaku cinta kepada Al-Quranul Karim, maka mudah-mudahan ini termotivasi untuk antum semuanya agar mau belajar tajwid Al-Quranul Karim. Tidak hanya melalui online ini saja, tetapi mau hadir di majelis-majelis yang mempelajari tajwid Al-Quranul Karim. Kemudian, karena saking luasnya, banyaknya cakupan ataupun sangat luasnya ilmu tajwid ini, oleh karena itu dalam pelajarannya tahap per tahap, selangkah demi selangkah, setahap demi setahap. Karena itu kami namakan buku yang kami susun dengan marhalah, tahapan-tahapan. Karena kita mustahil akan bisa sekaligus untuk memperbaikinya. Memperbaiki penglafazan pengucapan huruf yang bukan bahasa kita. Oleh karena itu, akan ana sajikan nanti pelajaran pada antum semuanya tidak sekaligus, dan ana juga tidak menguasai semua tajwid. Ilmu tajwid ini sangat luas tersebut, dan kita semuanya dalam proses belajar penyempurnaan pengucapan Al-Quran Karim secara tajwid, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, dalam buku Marhalah Jilid 2 ini tidak akan dipelajari dan tidak akan diberikan sajian-sajian teori-teori tajwid, tetapi dimulai dari praktek talqin, dan hanya saja ditunjukkan nanti ini poin yang mesti dipanjangkan, ini poin yang mesti dipanjangkan 2 rokat, 4 rokat, ini poin yang mesti ditebalkan pengucapannya, ini poin yang mesti didengungkan, ini poin yang mesti disukunkan ketika wakaf, ini yang poin yang mesti panjang suaranya ketika wakaf, dan lain sebagainya. Hanya poin-poin secara umum, namun teori tajwid tidak akan dibahas di marhalah jilid kedua ini. Karena zaman Rasulullah SAW, metode yang dipakai pertama kali adalah metode talqin. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mentalqinkan cara membaca Al-Quran di hadapan para muridnya, dan muridnya memperhatikan langsung pengucapan gurunya, bagaimana bentuk gerakan bibir, gerakan lisan dan lain sebagainya di dalam pengucapan tajwid Al-Quran Karim. Oleh karena itu, kita pakai tahap itu terlebih dahulu sebelum mengkaji secara mendalam teori-teori ilmu tajwid. Jadi intinya antum semuanya mengikuti talqin yang ditalqikan dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang kita ambil nanti dalam pokok surat-surat yang dijadikan surat latihan dalam marhalah jilid kedua ini. Untuk jilid kedua ini kita ambil latihannya mulai dari surat Al-Fatihah terlebih dulu, kemudian surat An-Nas sampai surah Al-Asr. Dan perlu diketahui kenapa dibuat nama judul buku ini adalah Marhalah Jilid 2, karena merupakan lanjutan dari Marhalah Jilid 1, yang mana Marhalah Jilid 1 telah dibahas tentang dikenalkan tentang perbedaan huruf satu dengan huruf yang lain, perbedaan kasroh, fathah, dhammah, bagaimana perbedaan pengucapannya, perbedaan dalam membaca huruf-huruf sukun. Ada huruf yang mesti dipantulkan, ada yang mesti huruf yang dialirkan anginnya ketika mengucapkannya, ada huruf yang mesti ditebalkan pengucapannya. Kemudian bagaimana membedakan panjang dengan pendek, bagaimana kondisi kapan saja dengung, kapan saja tidak dengung. Rambu-rambu tersebut secara umum telah dibahas di marhalah jilid 1 dan kita sempurnakan latihannya dari apa yang telah dipelajari di jilid 1 di buku marhalah jilid 2 ini. Baik, untuk pelajaran perdana di marhalah jilid 2 ini kita buka surah Al-Fatihah. Bagi antum yang menonton secara live, Al-Fatihah buka-buka mushafnya Al-Quranul Karim, surat Al-Fatihah di awal surat akan ana tunjukkan nanti poin yang dibaca 2 rakaat, poin yang dibaca 4 rakaat, dan poin-poin yang lainnya yang terkait di surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah kita mulai hitungan pembahasannya dari ta'awudz. Kalimat ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk surah Al-Fatihah ini mulai dari ta'awudz sampai akhir surah Al-Fatihah sampai waladdallin, jumlah kondisi yang dipanjangkan suaranya dalam artian panjang mat ada 23 tempat. Mulai dari ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai waladdallin, hanya 23 kondisi posisi yang dipanjangkan suara hurufnya. Yang pertama kita mulai dari a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalimat a'udzu panjang. A'udzu, u-nya panjang. Bukan a-nya panjang tapi u-nya panjang. A'udzu. Nanti akan ana contohkan kadar matnya. Sekarang kita menghitung yang poin-poin mat dulu. Nanti a'udzu, u-nya panjang, bukan a-nya yang panjang. Sama ini orang salah dalam perhatikannya. Sebagian dari kaum muslimin baca a'udzu. A'udzu. Dipanjangkan a-nya baru u-nya. Itu keliru. Dia a pendek dan u yang dipanjangkan. A'udzu. Kemudian billahi, kalimat Allah panjang. Kemudian syaitani, tonya yang panjang, bukan syainya yang dipanjangkan. Sebagian kaum muslimin memperhatikan syaitani, syainya terpanjangkan. Keliru. Yang dipanjangkan adalah tonya saja. Minasyaitani, tani. Kemudian ar-rajim. Baik, ada empat di kalimat ta'awudz ini. A'udzu billahi, kalimat Allahnya. Syaitani, tonya yang panjang. Ar-rajim. Kemudian ayat kedua. kembali kalimat Allah, bismillah. Kalau Al-Quran Timur Tengah, memang tulisan Allah akan selama-lamanya pendek lamnya, namun dalam membacanya harus dipanjangkan, karena sudah kebiasaan orang Arab dalam pengucapannya, lillah, bismillah. Kemudian Ar-Rahmani, sama dengan apa? Ar-Rahman, di ayat pertama, di kalimat bismillah, Ar-Rahmani. Kemudian Ar-Rahim, berarti di surat, di ayat pertama, kalimat bismillahirrahmanirrahim, hanya tiga yang dipanjangkan, bismillahirrahmanirrahim, tiga yang dipanjangkan. Di ayat kedua, alhamdulillah, kembali lillahi rabbil alamin, a panjang, mi panjang, berarti ayat kedua ini ada tiga, lillahi alamin, minya panjang. Kemudian ayat ketiga, Ar-Rahmani Ar-Rahim, ada dua, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ayat keempat, Maliki Ad-Din, ayat keempat hanya dua, yau tidak panjang, Maliki ma-nya panjang, Ad-Din di-nya panjang. Kemudian ayat kelima, Iyaka, bukan i-nya panjang, tapi ya-nya yang dipanjangkan. Wa iyaka, kembali, ya-nya panjang, bukan i-nya panjang. Nasta'in. Sebagian besar atau kebanyakan dari kaum muslimin, banyak yang memperhatikan, terutama yang tidak mempelajari tajwid Al-Quran, biasanya mereka membaca na'budu terpanjangkan du-nya, sedangkan dia harus pendek du-nya. Dan ayat ke-6, Sirata, Sirata, ihdina pendek, Sirata, ro-nya yang panjang, Mustaqim, Qim, Qi-nya yang dipanjangkan. Jadi ayat ke-6 ada dua, Sirata, Mustaqima. Ayat ke-7, Sira, kembali Sira, Al-Ladhina, dhinya panjang, kemudian Maghdubi, Dubi, Maghdubi, kemudian Dolin, dhonya panjang, Dolin, dhinya juga panjang. Ya, jumlah yang panjang, jumlah yang panjang di surah Al-Fatihah ini hanya 23 tempat, selain yang 23 ini tidak boleh dipanjangkan. Jadi dihitung saja 23 itu nanti, dan insyaallah taala dalam upload di posting di Facebook nanti dari rekaman video ini akan ditampilkan nanti gambaran pelajaran yang dipelajari di pagi hari yang berbagai ini. Jadi ada 23 yang dipanjangkan. Nah, dari 23 yang dipanjangkan ini, ada yang mad 2 harokat, ada yang mad sedang, kita perhatikan sedang saja untuk ujung-ujung ayat, kemudian ada mad lama, mad 6 harokat. Baik, kita rincikan. Pertama, kita kembali ke atas, ke kalimat ta'awudz. A'udhu itu dua harokat. Anda perhatikan kadar dua harokatnya. A'udhu, A'udhu, A'udhu. Tidak boleh selalu panjang nanti. A'udhu billahi, billahi minasyaitani, ingat syait tidak panjang, tonya yang dipanjangkan. Minasyaitani. Kemudian yang dua rakaat yang berikutnya di ayat ke 1. Bismillahi. Jangan baca bis. Kalau bismillah berarti binya panjang. Sekarang Allahnya saja panjang. Bismillahi. Bismillahi. Ar-Rahmani. Bismillahirrahmani. Ayat kedua. Ada kalimat lillah, lillahi, lillahi. Kemudian A di yang A nya dua harokat di ayat kedua ini. Rabbil alamin. A nya perhatikan A nya terlebih dulu. Rabbil alamin. Ala alamin. Ayat ketiga. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Kemudian ayat keempat. Maliki. Maliki. Ma ma maliki. Di ujung ad di aku itu di ujung bukan dua harokat. Berarti di ayat keempat yang dua harokat hanya maliki. Maliki. Jadi yau dibaca pendek. Ayat kelima. Iyyaka. Iyyaka. Wa iyyaka. Dan ayat keenam. As-sirata. As-sirata. Ayat ketujuh. Sirata. Alladzina. Kemudian al-maghdubi. Al-maghdubi. Itu yang dua rakaat. Berarti jumlah dua rakaat hanya ada 14 tempat. Dari rincian tadi hanya ada 14 tempat untuk mat biasa, mat dua rakaat. Kemudian untuk mat sedang. Untuk mat sedang, karena ini baru pemula, dasar, masih tingkat dasar tajwidnya, maka kita pastikan saja untuk di ujung-ujung ayat ayat mulai di ta'awudz sampai ayat 7, di ujung-ujung ayatnya itu 4 harokat semuanya. Mat sedang semuanya kita perhatikan agar berlatih untuk membedakan mat 2 rakaat dengan mat 4 rakaat, walaupun secara tajwid ini ada pembahasannya. Namun untuk praktek untuk tingkat dasar ini kita pakai mat 4 rakaat saja di ujung-ujung ayat di surah Al-Fatihah ini. Ingat penjelasan ini khusus untuk Al-Fatihah saja, yang lain surah lain nanti akan dibahas sesuai dengan dijumpai nantinya. Oleh karena itu di ujung-ujung ayat mulai dari ta'awudz sampai akhir dari surat Al-Fatihah ini di ujung-ujung ayatnya kita pakai yang mat sedang saja, mat 4 rakaat saja. Berarti ada 8 tempat nanti. Ada 8 tempat. Kita contohkan bacaan di ujung-ujung ayat ini. Bagaimana kadar 4 rakaat mat sedang. Ar-rajim. Ar-Rajim. Ayat pertama surah Al-Fatihah. Ar-Rahim. Ayat kedua, Rabbil Alamin. Ar-Rahim. Yaumiddin. Nasta'in. Al-Mustaqim. Kemudian di ujung ayat ke-7, fokuskan perhatiannya di akhir ayat saja terlebih dulu. Waladdallin. Fokuskan di linnya, lin, 4 rakaat. Berarti di ujung-ujung ayat termasuk ta'awudz 4 rakaat dipakai. Berarti jumlahnya ada 8 tempat yang dibaca 4 rakaat. Kemudian matlama. Matlama atau 6 rakaat cuma satu di surah Al-Fatihah ini, dhonya di ujung ayat ke-7. Waladdallin. Dhonya. Panjangkan dhonya, bukan lam tasydidnya yang dilamakan, tapi dhonya yang panjangkan. Dhallin. Berarti antara dho dengan lin berbeda panjangnya. Kalau dho mat lama, mat 6 harokat, sedangkan lin dibaca 4 harokat. Baik, berarti dari jumlah mat yang 23 ada 14 yang dibaca 2 harokat, ada 8 yang dibaca sedang, dan ada 1 yang dibaca 6 harokat atau mat lama. Poin yang berikutnya yang mesti diperhatikan surah Al-Fatihah adalah bahwasanya di surat Al-Fatihah dari mulai ta'awudz sampai akhir surah Al-Fatihah sampai waladdallin, yang mesti diketahui adalah tidak ada bacaan dengung di surat Al-Fatihah ini, mulai dari ta'awudz dan Al-Fatihah tidak ada bacaan dengung. Oleh karena itu mesti diperhatikan untuk antum semuanya. Biasanya di surah Al-Fatihah tidak ada dengung. Maka kalau ada yang terdengungkan, maka itu adalah bacaan yang keliru. Apa yang sering terdengungkan oleh sebagian kaum muslimin? Di ujung-ujung ayat sangat sering terdengar terdengungkan oleh kaum muslimin. Bagaimana bentuk bacaan yang salah tersebut? Anda perhatikan salahnya dan jangan ditiru yang salah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di ujung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditahan mimnya. Keliru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai di ujung ayat. Waladdallin. Salah. Maka perlu ditekankan di surah Al-Fatihah tidak ada poin dengung. Kemudian tanbihan berikutnya, di surat Al-Fatihah tidak ada satupun huruf yang dipantulkan. Tidak ada huruf sukun, satupun huruf sukun di surah Al-Fatihah, mulai dari ta'awudz dan surah Al-Fatihah, tidak ada satupun huruf sukun yang dipantulkan. Berarti lam sukun tidak boleh pantul, mim sukun tidak boleh pantul, ain sukun tidak boleh pantul. Anda perhatikan nanti yang salahnya, dan insyaAllah setelah itu akan anda perhatikan yang tepatnya. Pentingan penekanan poin adalah tidak ada satupun huruf sukun di surah Al-Fatihah ini yang dipantulkan bacaannya. Anda tirukan yang kelirunya, yang sering salah oleh sebagian dari kaum muslimin. di ayat pertamanya. Bismillah, itu keliru. Bismillah, sini yang terpantulkan. Seharusnya Bismillah, Bismillah, jangan Bismillah. Yang keliru yang berikutnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, terpantulkan lamnya. Seharusnya Alhamdulillah. Yang lainnya yang terpantulkan, yang sering terpantulkan oleh sebagian kaum muslimin, Rabbil alamin, Rabbil alamin, terpantulkan lamnya. Rabbil alamin, seharusnya seperti itu. Kemudian yang sering juga terpantulkan oleh kaum muslimin, Iyyaka na'budu, na'budu, seharusnya na'budu. Ayat ke-6, ini sebagian kecil barangkali kaum muslimin yang perhatikan, ihdina, ihdina, seharusnya ihdina, ihdina. Kemudian yang sangat sering terpanturkan oleh sebagian besar kaum muslimin, terutama yang belum belajar tajwid, siratal ladzina an'amta 'alaihim, nunnya terpanturkan an'amta 'alaihim, seharusnya an'amta, an'amta, nunnya tidak boleh pantul, mim juga tidak boleh pantul, 'alaihim ghairil, mimnya juga terpantulkan. Penting penekanannya di surah Al-Fatihah ini, tidak ada satu pun huruf sukun yang dipantulkan. Itu penekannya. Baik. Untuk tahap pertama ini cukup itu dulu, walaupun ada poin yang lain yang sangat penting juga dibahas di surah Al-Fatihah ini, namun untuk kadar awal, poin-poin yang sangat penting itu yang mesti diperhatikan oleh kaum muslimin. Masalah mat tadi ada 23 yang dipanjangkan, berarti yang lain tidak boleh panjang. Dari 23 ada 14 yang dibaca 2 rakaat, 8 yang mat sedang, 1 mat lama. Kemudian tidak ada poin yang didengungkan, tidak ada poin yang di huruf sukun yang dipantulkan. Baik, Anda perhatikan sesuai dengan kaidah yang kita pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Itu poin mat diperhatikan, ada 23 tempat dipanjangkan dari 23 ada 14 yang dipanjangkan biasa panjang dua rakaat, 8 yang di setiap ujung-ujung ayat mulai dari ta'awudz setiap ujung ayat dibaca mat sedang kita pilih, berarti ada 8 tempat dan 1 mat lama dan tidak ada huruf yang dipantulkan, satu pun huruf sukun dipantulkan dan tidak ada satu pun poin dengung di sini. Itu yang berarti silakan nanti untuk berlatih dari pelajaran surat Al-Fatihah ini, berlatih banyak-banyak terlebih dulu. Walaupun surat Al-Fatihah ini sudah hafal, barangkali antum sendiri juga lupa umur usia berapa antum hafal Al-Fatihah terlebih dulu. Apakah usia 12 tahun atau usia 3 tahun atau baru pandai ngomong udah ditalkinkan oleh orang tuanya Al-Fatihah, barangkali sudah hafal. Tapi walaupun sudah hafal bertahun-tahun atau puluhan tahun, bagi antum bapak-bapak dan ibu-ibu yang berusia 60-an barangkali sudah 50-an tahun hafal Al-Fatihah, namun untuk berlatih surat Al-Fatihah secara tajwid ini jangan mengandalkan hafalan, namun langsung melihat Al-Qur'annya, Al-Qur'an standar Timur Tengah, atau nanti akan dikirimkan gambar pelajaran di pagi hari ini di Facebook, akan dikirimkan gambarnya dan dijadikan itu patokannya, dilihat ayat per ayat, huruf per huruf sehingga nampak matnya, kelihatan nanti mana yang tidak dengung tersebut, mana huruf-huruf sukun yang tidak boleh dipantulkan tersebut, sehingga berlatih, berbanyak baca 10 kali barangkali, 20 kali barangkali, setelah itu baru dikirimkan melalui WA bacaannya, dan insyaAllah ta'ala akan ana koreksi pada hari Selasa pekan depan, insyaAllah ta'ala. Ya, mudah-mudahan ada faedahnya dari pelajaran kita dan mudah-mudahan motivasi di awal tadi dapat menjadi cemeti bagi kita semuanya, pastinya kita sebagai hamba yang haus dengan pahala dari Allah SWT, mari kita belajar, motivasikan diri untuk belajar tajwid Al-Quranul Karim. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.